الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال المصنف رحمه الله والواو dan juga ambil nasab berikutnya adalah waw. Ya, ambil nasab berikutnya adalah waw. Wal fa. Waw dan fa. Baik, sudah. Wa summa. Ya. Wa au. Dan juga au. Al-atifatu. Semuanya adalah amil atof. Ini kalau summa enggak ada di al-jurumiyah ya. Summa ada enggak? Hah? Amil nasab. Enggak ada. Al-asmin khalisin. Ya, semuanya bisa menjadi amil nasab. Ya. Yang semuanya adalah ataf-ataf yang dia menjadi amil nasab kepada isim yang khalis. Isim murni. Laisa fi ta'wilil fi'li. Ya. Yang isim tersebut ya, bukan mengandung ta'wil fi'il. Nahu qawlihi. Sebagaimana ucapan seorang penyair. Walubsu aba'atin watukirra. Aini wa taqarra aini ya walubsu aba'atin dan mengenakan aba'ah baju gamis ya wa lihat waunya waw atifah ya waunya waw atifah kemudian ada fiil mudhari jangan kita katakan waunya ini atop semata karena ini taqarra ini fiil. Sementara ini aba'ah isim. Enggak cocok jumlah fi'liyah. Ya, atop kepada jumlah ismiyah. Taqarra'aini. Ya, taqarra'aini. Itu mengenakan jubah. Ya, maka hatiku, mataku. Mataku artinya hatiku. Ya, itu senang. Maka hatiku pun senang. Nyaman, ya. Ini dari wazan qarra, ya. Apa? Ya qarru, qarra ya qarru, ya nyaman. Wa ya qarra aini, hatiku pun nyaman. Karena ain fa'ilnya dalam mu'annas, ya. Huruf mudoro'ahnya pakai ta. Mansub, ya, lihat di footnote. Mana footnote nomor 2? Ya, enggak ada. Hah? Oh, halaman sebelahnya. Mana? Tak ada juga. Oh iya, di irob. Lubsu mubtada, abah, mudhofun ilaih, wawaw atifah. Ya. Aqara fil mudari mansub ya bi an mutmaratan jawazan ya ba'dal waw al atifah al asmin khalis itu kan isim khalis ya dilubsu itu isim khalis afwan mana tadi mana saya tadi. Ya, dia waw al-atifah pada isim khalis yaitu lubsu. Aini fa'il dari taqarra. Aini fa'il dari taqarra. Ya. Ada yang menyebutkan wazannya qarra yukirru. Ya. Atau juga ada qarra yakirru. Kalau ini qarra yaqarru ya. Yang qurratul ain qarra yaqarru bisa juga. Bisa juga. Ada dua ya. Baik. Kemudian mana lagi tadi? Aini ya, ain fa'il. Ya mutakallim mudhaf. Wal khabar wa khabar mubtada qauluhuma qauluha ahabbu wal masdar muawwal marfu'un bil ataf lubsu ala ala lubs wa taqdir rubsu aba'atin. Kan itu ada an wa an taqarra aini wa an wa iqraru aini, kan dia waw ataf kan, berarti dia khobar di sini wa iqraru aini ya. Mahalus syahidnya lihat syahid fihi qauluha taqarra aini haitsu nusiba al fi'lu, ketika fi'il dinasabkan bi an dengan an mutmaratan jawazan ba'da atifin masbukin ya, yang dengan huruf ataf waw yang didahului bismin khalisin, dengan isim yang murni ya, minat takdir bil fi'li, murni dia selamat dari takdir fi'il ya, dari takdir fi'il. Baik, wa huwa lubsu. Kemudian wa qawluhu wa qawlihi laula tawaqqu'u mu'tarrin fa urdiyahu. Ya. Laula tawaqqu itu tadi ada kalimat ahabbu, karena lanjutan syairnya kan ahabbu. Ya, lanjutan syairnya adalah ahabbu. Lihat tuh di halaman sebelumnya. 336 bawah, ahabbu ilayya minan lubsi syufuf. Ya, pakai gamis itu lebih saya sukai daripada pakai gamis yang syufuf, yang tipis. Ya. Baik. Kemudian tawakko. Ya. Lihat, lafaz taqarra. Ya, dinasabkan oleh an mutmaratan, ini jaiz. Ya, karena terdapat isim khalis lubsu. Kemudian laula tawaqqu'u mu'tarrin fa urdiyahu. Ya, laula tawaqqu', seandainya bukan karena menunggu kedatangan ya, tawaqqu' mu'tarrin, kedatangan orang yang miskin. Fa urdiyahu, maka aku akan buat dia ridho, puas dengan pemberianku. Ya. Lihat syahidnya di sini. Fa'urdiyahu. Lihat fa'urdiyahu. Laula. Laula itu harfu imtina liwujudi. Liwujudin. Dia huruf yang imtina, menolak adanya. Kan dia gak ada. Kan? Laula tawakku. Kan gak ada. Gak ada tawakku. Berarti tawakku mubtada. Karena isim yang terletak laula mubtada. Mudaf mu'tarrin mudafun ilaih. Menunggu orang yang miskin, mu'tar ya. Mu'tarrin ya. Mu'tarrin mudhafun ilaih, dia isim khalis ya. Al-mu'tar itu maknanya fakir. Kamus banyak itu. Fa ya. Fa'atifah urdiya ardo yurdi fil mudhari mansub bi an mutmaratan jawazan ba'dal fa al-atifah ala ismin khalis, yang sebelumnya isim khalis. Wa fa'iluhu mustatirun fihi jawaba wujuban taqdiruhu ana. Nah, maf'ul bi wal ha maf'ul bi fa urdiyahu, ha-nya itu fa urdiyahu, hu-nya maf'ul bi. Wa khabar mubtada, mana khabar mubtadanya? Mahdhuf. Wujuban. Tak taqdiruhu mawjudun. Ya jelas ini ya. Laula tawaqqu'u mu'tarrin mawjudun fa'urdiyahu. Nah. Wal masdar mu'awwal min al marfu' bil ataf tawaqqa'a tawaqqu' wa taqdir laula tawaqqu' mu'tarrin ya arda yurdi irda fa irda'i iyyahu. Fa irda'i iyyahu. Syahidnya sini ya. Fa urdiyahu haitsu nusiba al fi'lu bi an mutmaratan jawazan ba'dal fa al atifah. Ya alas min khalis wa huwa tawaqqu'. Bikin contohnya di sini. Ya, contohnya sendiri ya, jangan waw dan fa di sini. Rapi, bikin contoh sendiri yang waw. Ayo Rapi, bikin sendiri. Kalau belum bisa bikin contoh, belum ngerti. Ah, ayo Rapi. Ya, isim khalis. Dia atap itu isim khalis. Isim khalis paham kan yang bukan takwil masdar. Ayo Rabi. Ayo. Dia nanti kan jumlah apa namanya, misalkan kayak tadi takorro, faurdia, itu kan dia seolah-olah atap ke isim kholis. Nanti dia ditakwil masdar, ya kan? Kayak tadi, apa? Wa akorro, wa ikraru, ma'atuf, ma'atuf. Kan yang syair berikutnya itu khobarnya, ahabbu itu khobarnya, yang tadi itu ahabbu ilayya itu. Ayo. Gampang. As-salatu fil masjidi wa usalliya fihi ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha. Gitu aja. As-salatu. As-salatu ini kan isim khalis. Ya, dia bukan takwil masdar. Dia enggak ada apa fi'il sebelumnya, enggak ada. Dia bukan takwil, dia memang masdar isim. Saat itu mengatakan al-i'tikafu fil masjid sa'atan ya wa usalliya fihi rak'atain ahabu ilayya min ad-dunya. Syahidnya di sini mana? Hah? Wa usalliya. Nanti takdirnya itu ada spidol enggak? Bawa sini papan tulisnya. Nah, lihat. Perhatikan. Ya. Lubis itu kan masdar. Ini isim kholis, bukan takwil masdar. Sama kayaknya misalkan begitu. As-salatu fil masjid. Ini isim kholis bukan? Kholis enggak? Bukan takwil masdar ya. As-salatu fil masjidi wa ajlisu fihi sa'atan ya. Baru ni khobar wa ajlisa ini kan ahabbu ilayya dengan dunia wa ma fiha. Ini nanti khobar dari mubtada ini. Ini mubtada, ini khobarnya. As-salatu fil masjid. Ya, ini mubtada. Di masjid jar majrur. Waw. Waw atifah. Ya enggak? Enggak mungkin ini ajlis ma'tuf ke sini. Ini isim kholis, ini fi'il. Paham enggak itu? Kecuali ini isim ta'wil. Ya, masdar mu'awwal. Ini enggak mungkin. Maka antum mesti katakan wa ajlisa. Mana ada an mutmaratan? An mutmaratan. Jawazan atau wujuban? Jawazan. Nah, an mutmaratan ini yang berfungsi untuk menjadikan si takwil masdarnya ini atau maktub apa namanya? Ke sini cocok, biar cocok. Paham enggak tuh? Ya, jelas saya jadi siapa? Hah? Julus wa ajlisu berarti takdirnya apa? Wa wa julusi. Ya, wa julus. Wa julusi fihi sa'atan. Dan dudukku di situ sesaat. Nah, cocok enggak? Cocok isim isim. Nah, ini fungsinya ini. Ngerti enggak? An. Nah, berikutnya juga yang setelah fa sama. Sama aja. Berarti nanti an ini yang akan mentakwil masdar. Nah, jadi cocok enggak? As-salatu fil masjidi wa julusi fihi sa'atan. Cocok enggak matuk? Cocok, isim ke isim. Hah, ngerti? Kalau di sini antum lempeng aja as-salatu fil masjid wa ajlisu. Nah, enggak ada takwil masdar kan enggak ada an. Hah, paham enggak sini? Enggak ada an. An ini yang fungsinya ini untuk mentakwil fi'il menjadi isim supaya selaras isim dengan isim. Ma'tuf dengan ma'tuf alaihnya. Ini ma'tuf, ma'tuf alaihnya. Kecuali ini takwil masdar. Baru ajlisu aja udah. Kenapa? Karena dia berasal dari fi'il. Ini fi'il. Fi'il dengan fi'il. Paham sini? Hah? Dengar sih gak Raymond? Eh Niko, paham gak Niko? Sudi, ngerti? Nah kalau antum udah paham ini, kasih contoh apapun dia bisa udah. Ya. Ya enggak harga, apa contohnya harga? Apa? Ad-darsu fi shabahi wa ahfadho. Hafidho yahfadho. Habu ilayya min minaziwaj. Ya. Oh, bukan minaziwaj. Kacau deh. Masih lebih suka nikah deh. Daripada pelajaran pagi. Gak mau deh berat yang ngomong itu. Acau nih harga nih. Aduh. Tularan Raymond ini. Ya. Adar sufis soba wa ahfadha al-Quran. Nah itu bisa. Ya. Itu bisa. Ya. Pelajaran di pagi hari. Dan ahfadha wa ahfadha al-Quran. Biar cocok. Hafidha ya ahfadhu. Apa maksudnya? Hibdun. Wahibdi Al-Quran. Ya, Al-Quran tetap maf'ul dari hibdi. Ya. Ahabu ilayya minaziwaj. Ya. Baik. Barakallahu fiik. Sudah. Yang Pak Sababiyah juga begitu. Sama. Ya. Seandainya bukan karena ada menunggu si fakir, Pak Urdiyahu. Maka sudah aku akan membuat dia puas. Ini fa-nya berarti fa apa itu namanya? Fa? Hah? Fa apa? Sababiyah. Fa'an itu ya. Atau fa'atifah. Gampang di sini kan? Berikan bacain caranya di sini. Harga tadi belum baca kan? Tahawiyah? Baca sekarang. Ya. Nah, ini saya bacain dulu. Dan juga di syair ini wa qatli sulaikan wa qawluhu inni wa qatli sulaikan, sesungguhnya aku dan keadaanku yang membunuh ya, ya pembunuhanku terhadap Sulaik summa aqidahu. Ya. Kemudian aqilahu, aku membayar diatnya. Kasauri, itu seperti seakan-akan mirip saur sapi jantan. Itu enggak ada terusannya ya. Wa qaulihi ta'ala ya, au yursila rasulan, au yursila, atau dia mengutus seorang rasul. Berarti kan aqilahu dinasab ya, dinasabkan oleh an yang mutmarah. Ini setelah summa. Ya, ini boleh, enggak wajib. Sama seperti firman Allah au yursila. Oh, apa bukan di sini? Di ayat yang lain. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wa wahyan. Wa min wara'i hijab au yursila rasula. Ya, au yursila rasula. Yursila dinasabkan dengan an-mutmaratan. Ya, summa au. Ada empat berarti ya. Waw, fa, summa au. Ayo baca. Sini. Arja. Qauluhu ay rufsu fi ta'wil fi'il laisa fi ta'wil fi'il. Ya, perkataan beliau laisa fi ta'wil fi'il. Lihat di situ. Ya. Waw, fa, summa, au yang artifat ya, ma'tuf kepada isim khalis yang dia bukan ta'wil fi'il. Ya, ila akhir ay lam ya. Lam yuqsad bihi ma'nan fi'il, yang tidak dimaksudkan dengan isim tersebut yang menjadi ma'tuf alaih makna fi'il. Wadhalika kal masdar, yang dibikin itu seperti masdar, kama fil amsilati al musannif, pada contoh-contoh yang dipaparkan oleh musannif. Lubsu ya. Fataqarra yang fi'il setelah isim khalis tadi, taqarra aba'atin ya, taqarra aba'atin wa taqarra aini, taqarra fil mudhari mansub bi an mutmaratan jawazan ba'da al waw al atifah al ismin khalis, pada isim murni tulubsu ya, dia isim khalis yang murni dari takdir bil fiil, dengan fiil ya, dia lubsu. Kenapa? Karena dia enggak ada fiil sebelumnya dan an Wa inna ma'udmirat an. Kenapa annya itu disimpan, disembunyikan? Jadi alla yalzama athful fi'li 'alal ism. Supaya hal ini tidak melazimkan adanya atau fi'il ke isim, kan begitu? Taqarra kemudian ni fi'il, oh ma'tufnya ma'tuf alaihi isim. Itu lubsu. Nah, ini enggak lucu. Ya, enggak bagus kayak begini. Fal masdaru al muawwalu min al fi'li al masbuq bi an mutmaratan marfu'un bil ataf ala lubsu, maka masdar muawwal kan yang namanya an, ini harfu nasb wa masdar. Ya. Dia nanti meleburkan fi'il yang dimasukinya itu taqarra menjadi masdar, menjadi isim. Maka masdar muawwal dari fi'il yang dilebur dengan an mutmaratan itu akhirnya hukumnya marfu. Kenapa marfu? Karena dia ma'tuf kepada mubtada. Isim kholis tadi itu lubsu. Takdirnya akhirnya lubsu aba'atin wa ikraru aini. Mengenakan jubah, ya. Mengenakan pakaian berjubah, wa taqarra aini, ya. Yang membuat hatiku senang itu ahabu ilayya, itu lebih saya suka daripada mengenakan pakaian tipis. Dia ma'tuf, bukan khobar ya, dia ma'tuf. Khobarnya ma'tuf. Ahabu ilayya minasufuf. Baik. Sama kayak di situ yang contoh tadi saya kasih. As-salatu fil masjidi au wa ajlisa fihi sa'atan ahabu, ahabu itu khobar. Ya. Biar nanti cocok isim dengan isim. Ma'tuf dan ma'tuf alaihi. Isim dari mana? Dari takwil masdar yang ada di an dengan fi'il. Wa an ajlisa. Wa berarti as-salatu fil masjid wa julusi fihi. Julus ma'tuf. Ya, ma'tuf ala marfu', marfu'un misluhu wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah. Kenapa? Karena dia bersambung dengan ya, mana min dhuriha dan jamah. Mana amin zuhuri dhammah apa? Lil munasabah. Woi, ingat-ingat tuh pelajaran ajuriyahnya. Kalau antum mungkin melotok di ajuriyahnya, udah ngerti ini kayak gini-gini. Ya. Tapi barakallahu fikum. Fa urdiyah, sekarang yang urdiyah. Itu takdir lubsu aba'atin wa ikrar aini ahabu ilayya. Dan seterusnya. Fa urdiyahu urdiyah mansub bi an mutmaratan jawazan ba'dal fa al atifah ala ismin khalis. Isim khalisnya apa? Tawakko. Dia tawakko. Kemudian masdar muawwal itu antara an mutmaratan jawazan dengan urdiyah. Ya. Itu marfu'un bil atfi, marfu' dengan karena hukumnya di ataf kepada tawakku. Takdirnya laula tawakku mu'tar laula tawakku mu'tarin fa irdai irdai iyahu ya fa irdai iyahu apa tulisannya saya lihat di petot ma kuntu utira itu ya atraban ala tarbin. Niscaya aku tidak akan memilih kaya daripada miskin. Itu ada di fatmat. Terusan syairnya. Itu yang khobarnya. Ya. Atau khobarnya mahdhuf. Takdirnya apa? Mawjud. Mana? Iyahu itu maf'ul dari irdo'i. Akilu mansub bi an mutmaratan jawazan ba'da summa masdar muawwal ya yang dimasuki oleh an dan akil itu mansub bil ataf ala qatli. Kan cairnya gimana? Inni wa qatli. Inni wa qatli. Berarti ini kedudukannya sebagai apa? Ma'tuf ke mana? Isim inna. Isim innanya mana? Ya. Paham ke sini? Dia mansub kan inni wa qatli. Ini isim inna. Dia ma'tuf kepada isim inna yang mansub, dia mansubun mithluhu. Isim inanya ya mutakallim. Paham sini ya? Wawaw atifah qatli. Nah qatli ini isim khalis. Setelahnya Sulaikan, ada pun Sulaikan, apa yang rapih Sulaikan? Lebih dari masdar itu qatli. Ya. Baik. Wa'akila, wa'an'akila. Wa'an'akila. Ya. Dia masdar di fi'il mudhari mansub bi an mutmaratan jawazan ya ba'da summa al atifah ala ismin khalis fa ila dhabi mustatir fi jawazan wujuban taqdimu ana al ha maf'ul bih ya mana khabarnya itu lihat di footnote kasauri ya, itu khabarnya jar majrur. Baik. Nah, akil dia ma'tuf kepada apa? Kepada Sulaikan apa kepada Qatli? Hah? Kepada Sulaikan apa Qatli? Hah? Qatli. Baik. Ya. Wa taqdir inni wa Qatli Sulaikan thumma akil iyyahu. Mau Qatli mau Sulaik itu sama istim khalis semua. Yursil wa yursila rasulan. Yursil mansub bi an mutmaratan jawazan ba'da au. Wal masdar muawwal mansub ya, yursila. Arsali yursilu apa? Irsal. Mansub bil ataf ala wahyan. Wa taqdir ila wahyan wa au irsalan. Kan ada ayat selanjutnya sebelumnya ya. Ya. Wa makana li basharin ayyukallimallahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan. Jadi tidak mungkin bagi seorang manusia ya bahwa Allah berkata-kata dengan dia tanpa hijab ya. Dengan wahyu di atau di belakang hijab atau dengan mengutus utusan malaikat. Rasul di sini malaikat. Ya. Maka rasul mansub bi an mutmaratan jawazan wa taqdir aw wahyan aw irsalan. Fa in kana al ismu ghairu khalisin. Sekarang kalau isim yang menjadi ma'tuf alaihi itu bukan isim khalis. Wa huwa alladhi yuqsadu bihi al ma'na al fi'l. Memang yang dimaksudkan dengannya ma'na fi'l. Imtana'an nasbu, maka enggak boleh nasab. Contoh. At-ta'iru fayaqdabu Zaidun ad-dubabu. At-ta'ir, hewan terbang. Yang membuat fayaqdabu. Fayaqdabu. Kenapa enggak fayaqdaba? Kenapa enggak fayaqdaba? Perhatikan. Kok fayaqdabu? Hewan terbang yang membuat Z marah itu adalah ad-dubabu lalat. Ya. Lafat yaqdabu dirofakkan wajib. Ya. Karena dilafat diatofkan kepada lafat ta'irun. Ta'irun yang berkedudukan sebagai isim bukan khalis. Ya. Kenapa? Karena dia berkedudukan seperti fi'il. Ya. Dipandang dari mana? Dari silah al-nya. At-ta'ir. At-ta'ir ada alnya, al silah. Sedangkan silah itu harus berbentuk jumlah. At-ta'ir berarti alladhi yatiru atau alladhi tara, nah, gitu. At-ta'ir itu seolah-olah alladhi yatiru atau alladhi tara. Paham enggak sini? Ya, alladhi yatiru fa yaqdabu Zaidan. Fayaqdabu Zaidun ad-dubabu. Hewan yang terbang itu, yang Zaid marah, maka itu adalah zubab lalat. Maka ketika pakai al, at-ta'ir, maka fi'il diganti menjadi isim fa'il. Toro atau yatiru menjadi ta'ir. Ya. Kenapa? Karena ada al, sedangkan fi'il enggak boleh pakai al. Ya. Baik. Sudah nanti sini? Berarti paham ini ya. Birafa yadrab wujuban wajib. Kenapa? Li'annahu ma'tufun 'ala ta'ir wa huwa ismun ghairu khalisin. Karena dia isim bukan murni. Kenapa? Karena dia fi ta'wil fi'il. Kenapa kata ta'wil fi'il? Karena ada alnya. Karena ada alnya. Isim sifat yang ada alnya, ya udah itu maknanya alladhi tarab. Ad-dharib alladhi yadribu, alladhi daraba begitu. Nah, maka alladhi yatiru, ini makna fi'il. Fayaghdabu, jangan fayaghdaba. Ya. Karena dia ada ma'tuf, ma'tuf kepada isim marfu. Ma'tuf kepada fi'il mudhari marfu. Alladhi yatiru fayaghdabu Zaidun ladbabu. Maka ta'ir mubtada adbabu khobar. Jumlah yang ladbabu Zaidun ma'tuf bil fa. Ala silati al. Kama ra'aita fi taqdir. Sebagaimana Anda lihat pada takdirnya. Sudah? Masih cukup waktu ini? Hah? 2 menit cukup deh ya. Jadi kita lanjutkan. Subhanallahumma wa bihamdika. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.